السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Dan kita masih membahas hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Zakat. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu yang kaitannya dengan permasalahan zakat dari urudut tijarah, barang-barang dagangan. Dan telah kita jelaskan bahwa yang sahih dari pendapat para ulama, dan ini merupakan pendapat jumhur dari para ulama, bahwa ada zakat pada barang-barang dagangan tersebut. Dan telah sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan laisa fil urudi zakatun illa an yurad bihi at-tijarah, bahwa pada barang-barang yang dimiliki oleh seseorang itu tidak ada zakat, kecuali apabila yang dimaksud dari barang-barang tersebut adalah untuk diperdagangkan. Kemudian kita memasuki hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad Ibn Ali yang ma'ruf dengan sebutan Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda wa firrikazil khumusu dan pada arrikaz dikeluarkan sebesar 1/5. Muttafaqun alaihi. Hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh dua imam, Al-Bukhari dan Muslim, dari jalur Ibn Shihab Az-Zuhri, dari Sa'id Ibn Musayyab, dari Abu Salamah Ibn Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan al-ajma'u jubar wal-bi'ru jubar wal-ma'dinu jubar wa fir rikazi al-khumusu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lafaz yang lengkap yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, al-ajma jubar, yang dimaksud al-ajma al-bahima, hewan ternak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hewan ternak itu jubar. Yang dimaksud jubar hadar apabila hewan yang dipelihara oleh seseorang itu lepas dari kandangnya bukan karena pemilik hewan tersebut lalai, dia sudah berusaha menjaganya, dia mengikatnya, kemudian lepas. Ketika dia lepas, lalu dia merusak, maka pemilik hewan tersebut tidak diharuskan untuk mengganti kerusakan itu. Jubar, ini yang dimaksud jubar. Apabila pemilik hewan tersebut telah menjaganya, telah berusaha untuk mengamankannya, namun mungkin disebabkan karena stresnya hewan, akhirnya dia ngamuk dan pemilik hewan tersebut tidak mampu untuk mengatasinya. Kalau dia melakukan pengerusakan, maka tidak ada gharamah, pemilik hewan tersebut tidak diwajibkan untuk mengganti kerusakan yang ada. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ajma' jubar wal bi'ru jubar. Demikian pula al-bi'r, sumur. Sumur itu jubar. Hadar. Tidak ada ganti rugi. Apabila ada seorang nyemplung ke dalam sumur itu, dia menggali sumur misalnya untuk kemaslahatan, apalagi kalau dia menggali di tanahnya sendiri, menggali sumur bukan bertujuan untuk mencelakakan orang, namun untuk kemaslahatan mendapatkan air. Setelah dia menggalinya, lalu dia membuatnya menjadi sumur. Lalu ada orang yang datang ke situ, lalu kemudian, ya, tidak sengaja dia terjatuh misalnya, yang menyebabkan kematian. Maka pemilik sumur tidak harus membayar dia. Karena pada dasarnya dia tidak menjadi sebab untuk membunuh seorang. Itu adalah hal yang wajar seorang menggali sumur untuk kemaslahatan. Maka kata Nabi SAW, jubar, yaitu tidak ada ganti rugi apabila ada seorang yang terjatuh ke dalamnya. Wal ma'dinu jubar. Al ma'din itu jubar. Yang dimaksud al ma'din yaitu hasil bumi, apa yang ada di dari dalam bumi yang bukan dari jenis tanah dan yang semisalnya. Ya, seperti barang-barang tambang itu disebut ma'din. Mengapa ia disebut ma'din? Dari kata adana yang bermakna al-iqamatu tawilah, tinggal dalam waktu yang lama. Disebut surga itu jannatu adn. Jannatu adn, surga adn, karena seorang di dalamnya tinggal dalam waktu yang lama, selama-lamanya. Maka al-ma'din disebut al-ma'din disebabkan karena barang-barang tambang tersebut yang berumur sangat lama sekali, ya, yang ada di dalam bumi lalu kemudian digali oleh manusia untuk kemaslahatan manusia. Apabila kemudian seorang menggali untuk mendapatkan hasil tambang tersebut, apakah itu emas atau perak atau besi atau bensin, gas dan yang lain sebagainya, lalu kemudian ada seorang lewat di situ dan terjatuh menyebabkan kematian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ma'dinu jubar, tidak ada ganti rugi. Ya, karena itu bukan dibuat untuk mencelakakan orang, namun untuk kemaslahatan manusia secara umum. Wa sirri kazi al-khumusu, dan pada ar-rikaz terdapat seperlima. Yang dimaksud ar-rikazu, ra yang di kasrah, ar-rikaz, kaf yang di fathah, yang dimaksud adalah harta yang ditanam oleh orang-orang jahiliyah pada masa lalu, ya, ditimbun di dalam bumi. Jadi sesuatu yang tertanam di dalam bumi dari harta-harta yang dimiliki oleh kaum jahiliyah sebelum datangnya al-Islam. Dan biasanya itu nampak ada tanda-tanda. Misalnya ada seorang menggali, maunya membajak sawah, tiba-tiba kok ada barang yang keras. Ketika digali, setumpuk barang dalam peti misalnya. Begitu dibuka, macam-macam, ada emas, ada perak, ada berbagai macam perhiasan. Dan di situ ada tanda-tandanya misalnya. Terlihat, oh ini uang yang ada di zaman Majapahit misalnya. Nah, zaman dahulu, zaman jahiliyah. terlihat tanda-tanda itu, tanda-tanda kekufuran. Ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak terkhusus pada zaman jahiliyah, namun orang-orang kafir terdahulu yang sudah sangat lama, seperti yaitu zaman wajah pahit atau zaman-zaman yang mereka dikenal sebagai orang-orang yang berpemikiran jahiliyah, animisme, menyembah kepada berhala atau yang semisalnya, lalu ditemukan barang-barang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fir rikazi al-khums, bahwa pada barang-barang yang ditemukan dari barang-barang milik kaum jahiliyah dahulu, hendaknya dikeluarkan zakat sebesar al-khums, sebesar 1/5, 1/5 dari apa yang ditemukan tersebut. Sebahagian para fuqaha, dan itu madhab al-Hanabiyah, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud ar-rikaz bukan hanya terkhusus pada barang-barang milik kaum jahiliyah, namun al-ma'adin, barang-barang hasil tambang pun termasuk. Barang-barang hasil tambang pun termasuk. Seorang menemukan minyak misalnya, maka dikeluarkan zakat 1/5. Seorang menemukan emas, dikeluarkan zakat 1/5 kapan dia mendapatkannya. Ini pendapat al-Hanafiyah. Namun yang sahih dari pendapat para ulama, bahwa yang dimaksud ar-rikaz adalah khusus barang-barang kaum jahiliyah dahulu yang ditemukan. Pada masa sekarang, barang tambang tidak termasuk. Ini pendapat mayoritas para ulama. Adapun pendapat al-Hanafiyah menyelisihi zahir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, karena Rasulullah mengatakan wal ma'dinu jubar wa fir rikazil khums. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam membedakan antara ma'din dengan ar-rikaz. Ma'din itu barang tambang, hasil tambang, ar-rikaz hasil tambang, hasil bumi, ar-rikaz ya, barang yang ditemukan dari dalam bumi yang merupakan peninggalan kaum jahiliyah. Jadi dibedakan antara hukum ar-rikaz dengan hukum al-ma'di. Yang sahih bahwa yang dimaksud ar-rikaz adalah khusus dari barang-barang jahiliyah atau barang-barang orang-orang kafir dahulu yang ditemukan pada masa sekarang. Apabila seorang menemukan satu peti misalnya, satu peti itu macam-macam ya, ada uang emasnya, ada uang peraknya, ada ya macam-macam, kalung mungkin, ada juga besi-besinya, ada juga tembaganya, ada mutiaranya, macam-macam. Maka itu dikumpulkan lalu dinilai berapa nilainya, lalu 1/5 itu dikeluarkan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya adalah milik yang menemukan. Selebihnya adalah milik yang menemukan. Tidak berhak bagi penguasa untuk mengambilnya. Oleh karena itu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, demikian pula pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika ada yang menemukan barang-barang milik kaum jahiliyah dahulu, maka mereka cukup mengeluarkan 1/5, sisanya kembali kepada penemunya. yang menemukan lebih berhak untuk mendapatkannya. Yang dikeluarkan hanya 1/5. Disebutkan oleh Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala, لا نعلم أحدا خالف في ذلك ولأنه حصل لصاحبه بلا كلفة ولا مشقة. Kami tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan para ulama yang menyelisihi hal ini, bahwa dikeluarkan 1/5. Sebab seorang yang menemukannya, dia menemukannya tanpa ada kesulitan, tanpa ada sesuatu yang memberatkan. Artinya berbeda antara penemuan ar-rikaz, barang milik kaum jahiliyah, dengan seorang yang bertani, bercocok tanam misalnya, sebagaimana telah kita jelaskan dahulu, bahwa apabila seseorang bercocok tanam lalu kemudian yang mendominasi perairan yang menyuburkan tanaman tersebut adalah dari air hujan atau dari air yang mengalir ya dengan sendirinya tanpa kesulitan, tanpa membuat irigasi sendiri, maka dia harus mengeluarkan 1/10. Akan tapi kalau dengan usahanya ya, dia membuat irigasi dengan penuh masyaqqah, kesulitan, membuat perairan sendiri, maka dia mengeluarkan 1/20. Nah, kata para ulama, mengapa ar-rikaz yang dikeluarkan kok 1/5? Banyak sekali. Disebabkan karena seorang menemukannya tanpa harus tanpa kesulitan, tanpa kulfa, tanpa masyaqqah. Ya. Tidak ada sistem pengairan atau yang semisalnya. Seorang mungkin hanya menggali dan itu pun mungkin tujuannya untuk hal yang lain, kemudian dia menemukan barang tersebut. Maka yang dikeluarkan adalah 1/5. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Gimana kalau kemudian seorang menemukan sedikit? Apakah ada nisab dari barang temuan tersebut? Ini juga yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Dan yang sahih dari pendapat para ulama, tidak ada nisab. Tidak ada nisab. Baik nisab emas ataukah nisab perak. Misalnya seorang menemukan barang milik kaum jahiliyah. Seorang menemukan perak misalnya. Nisab perak 595 gram. Jadi hanya menemukan 200 gram perak misalnya, tidak mencapai nisab. Maka tetap dia harus keluarkan 1/5. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersifat umum. Wa fir rikazil khumus. Dan pada rikaz, barang temuan milik kaum jahiliyah, dikeluarkan 1/5. Tidak diterangkan permasalahan nisab. Oleh karena itu ar-rikaz ini hukumnya agak berbeda dengan hukum zakat pada hakikatnya. Dia lebih mirip seperti fai. Seperti al-fai, yakni dalam peperangan ketika kaum muslimin ya merampas dan berhasil mengambil harta milik orang-orang kafir yang mereka tinggalkan, menjadi fai bagi kaum muslimin. Menjadi fai bagi kaum muslimin. Ma afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura walillahi walirrasuli walidhi al-qurba walyatama walmasakin wabni sabil kay la yakuna dulatan bayna al-adhiya'i minkum. Jadi dia mirip dengan al-fai. Para ulama menganggapnya itu sama seperti fai. Karena itu milik orang-orang kafir, milik kaum jahiliyah. Ya. Sehingga yang dikeluarkan 1/5 meskipun tidak mencapai nisab. Dan meskipun belum sempurna haul satu tahun, meskipun ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan wafir rikazil khumus, pada barang ar-rikaz, barang temuan kaum jahiliyah dikeluarkan seperlima tanpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan ditunggu setahun, tidak. Jadi ini termasuk diantara bentuk al-mal al-mustafad, harta yang diperoleh. Kapan dia menemukan, maka di saat itu dia mengeluarkan zakat meskipun tidak mencapai nisab dan meskipun tidak bertahan selama setahun. Dan bahkan keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga menerangkan tentang wajibnya mengeluarkan seperlima meskipun yang menemukan itu orang kafir. Misalnya seorang kafir rimmi atau kafir musta'min mu'ahid menemukan barang tersebut, barang milik kaum jahiliyah dahulu meskipun dia kafir, maka dia tetap harus mengeluarkan seperlima dari barang yang ditemukannya tersebut. Adapun seperlima ini diarahkan kemana? Diarahkan kepada kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Karena sekali lagi ini dia mirip al-fai, jadi tidak dikhususkan kepada 8 golongan ahli zakat, ahli sadaqah yang berhak menerima sedekah. Dan ini pendapat jumhur dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Lalu berkata Al-Hafiz rahimahullah wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu anhu, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-Aws radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kanzin wajadahu rajulun fi kharibatin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kan harta terpendam, harta terpendam di dalam bumi yang ditemukan oleh seseorang fi kharibah. Yang dimaksud kharibah yaitu kampung yang telah rusak, yang sudah tidak lagi berpenghuni. Penghuninya telah meninggalkannya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang barang yang terpendam yang ditemukan oleh seseorang di kampung yang sudah tidak ada penghuninya. Kampung lama. Mungkin bekas peperangan, akhirnya orang-orang meninggalkannya. Mereka lebih memilih untuk mencari wilayah yang baru, yang lebih aman. Atau mungkin tempat itu dahulu berpenghuni, lalu kemudian mereka meninggalkannya karena sebab-sebab tertentu. Kekeringan misalnya, sulitnya air, akhirnya mereka meninggalkan kampung tersebut. Lalu kemudian seorang ketika menggalinya dan menemukan barang terpendam di kampung yang rusak tersebut, kata Nabi alaihissalam, in wajadtahu fi qaryatin maskunatin fa'arrifhu. Apabila engkau mendapati barang itu di kampung yang berpenghuni, ya, ada penduduknya, maka hendaknya engkau menta'rif. Jadi statusnya luqatah, barang temuan. Karena kampung itu adalah kampung yang berpenghuni, maka hendaknya kamu umumkan. Kamu umumkan siapa pemilik barang tersebut. Mungkin saja ada yang memilikinya. Wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskunatin fa fihi wa fi rikazil khubus. Dan apabila engkau menemukannya di kampung yang sudah tidak berpenghuni, maka pada barang temuan itu demikian pula pada ar-rikaz yang kamu keluarkan sebesar 1/5. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Hadis ini sebagaimana yang disebutkan juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya, Al-Hakim Al-Baihaqi Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, Al-Hafiz, hadis ini sebagaimana yang disebutkan Al-Hafiz bin Hajar adalah hadis yang hasan. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum seseorang menemukan barang terpendam di sebuah kampung yang tidak diketahui pemiliknya. Beda kalau misalnya suatu itu diketahui pemiliknya, tanah milik orang, diketahui siapa pemilik tanah itu, lalu kamu gali tanahnya, jangan. Nah, karena kemungkinan itu adalah milik pemilik tanah tersebut. Akan tetapi apabila seorang menemukan sesuatu dari barang terpendam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika dia menemukannya di kampung yang sudah tidak lagi berpenghuni, orang-orangnya telah meninggalkannya, kampung yang telah rusak, kalau mungkin di, saya belum tahu ya, di Indonesia ini ada kampung yang sudah rusak, yang ditinggalkan oleh penghuninya, bahkan dalam kondisi perang pun, kalau sudah mulai aman sedikit sudah ditempati lagi, dibangun lagi, lebih bagus lagi dari sebelumnya. Tapi kalau di Yaman mungkin ada beberapa tempat seperti di daerah Ma'rib, ya, itu ada satu kampung sudah tidak ada penghuninya, tapi bangunan-bangunan masih ada. Orang-orang menyebutnya Ma'rib al-Qadim, Ma'rib yang lama. Jadi sudah tidak ada lagi penghuninya di sana. Ya, tidak ada yang tinggal di sana. Nah, kata Nabi Alaihissalam, kalau seorang menemukan barang di tempat yang sudah tidak ada lagi penghuninya, penghuninya sudah meninggalkan, maka keluarkan zakat. Mengeluarkan zakat dari barang tersebut sama seperti hukum ar-rijal, yaitu barang temuan milik kaum jahiliyah, dikeluarkan sebesar 1/5. Adapun kalau misalnya seorang menggali di daerah yang di sana banyak penduduknya, ada pemukiman masyarakat, maka hendaknya dita'rif, ya, diumumkan siapa pemilik barang tersebut. Lalu beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa an Bilal ibn al-Harith radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akhada min al-ma'adin al-qabaliyyati as-sadaqa, rawahu Abu Dawud. Dari Bilal ibn al-Harith Al-Muzani, Al-Madani, Abu Abdurrahman. Beliau termasuk salah seorang utusan dari kabilah Muzainah yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijriah. Lalu kemudian beliau tinggal di dekat Madinah di satu kampung yang bernama Al-Ash'ar. Setelah itu beliau pindah ke Basrah. Ini Bilal bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha. Rasulullah mengambil, yakni mengambil sedekah minal ma'adinil qabaliyyati. Dari al-ma'adin al-qabaliyah. Telah kita terangkan bahwa al-ma'adin jama' dari ma'din. Dan yang dimaksud ma'din adalah apa yang ada di dalam perut bumi yang bukan dari jenisnya. Jenis bumi yaitu tanah. Tanah, pasir, dengan berbagai macam jenisnya, bentuknya. Nah, emas kan bukan dari tanah. Perak bukan dari tanah, besi bukan dari tanah, gas, bensin, nikel dan yang lainnya. Nah, itu semua disebut hasil, disebut ma'adin. Disebut ma'adin. Dan al-ma'adin, hasil tambang tersebut, ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama yang padat namun bisa dicairkan. Padat yang bisa dicairkan. Ya. Seperti emas. Dia barang padat tapi bisa dicairkan, dilelehkan. Perak, besi, tembaga dan seterusnya. Jenis yang kedua, barang padat yang tidak bisa dicairkan, seperti jenis-jenis apa, batu-batuan, yakut, ya. Celak, batu celak juga termasuk. Dan jenis yang ketiga yang cair. Jenis yang ketiga yang cair. Bensin. Ya. Minyak dan seterusnya. Nah. Al-Qabaliyah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil sedekah dari hasil tambang al-Qabaliyah. Al-Qabaliyah itu nisbah kepada sebuah tempat yang ada di pinggiran sungai, atau bukan sungai, laut Merah. Ada satu daerah yang bernama Al-Furuh. Ya, Al-Furuh. Dia terlihat apabila seorang melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah, itu dilewati di pinggiran jalan Poros, dan dia lebih dekat ke kota Madinah kurang lebih 8 buruj. Satu baris itu 12 mil. 1 mil kurang lebih 1,3 kilometer. Ini 12 mil. Dari kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Nah. Hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan beliau tidak memberi komentar terhadap riwayat ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Al-Imam Malik, Abu Dawud meriwayatkannya dari Imam Malik. Demikian pula Abu Zaid Al-Baihaqi dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Dan dari beberapa orang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'a li Bilal bin Al-Harith Al-Muzani ma'adin al-Qabaliyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hasil tambang yang ada di daerah Al-Qabaliyah, yaitu di daerah Al-Furq, kepada Bilal bin Al-Harith Al-Muzani. Fatilkal ma'adinu la yu'khadu minha ila al-yawmi illa al-zakah. Maka hasil bumi tersebut atau hasil tambang itu tidak diambil darinya sampai hari ini kecuali zakat. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis mursal. Hadis mursal disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, laisa hadza mimma yuthbituhu ahlul hadis, bahwa hadis ini tidak termasuk hadis yang dikuatkan oleh para ulama hadis. Nah, Al-Imam Al-Baihaq mengatakan huwa kama qala Syafi'i, bahwa seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Dan Al-Allamah Al-Albani rahimahullah juga melemahkan riwayat ini disebabkan karena hadis ini mursal. Namun pada akhir pembahasan hadis ini beliau mengatakan, jadi beliau banyak sekali menyebutkan syawahid tentang kejadian ini, asal kejadian ini ada. Nah, namun terkhusus tentang penyebutan zakat dari Al-Ma'adin itu tidak sahih. Kata Al-Albani rahimahullah, wa bil jumla fal hadithu bi majmu'i turqihi thabitun fi iqta' la fi akhdhi az-zakati min al-ma'adin wallahu a'lam. Secara kesimpulannya bahwa hadis ini berdasarkan jalur-jalurnya sahih, yaitu tentang kejadian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Bilal bin Harith Al-Muzani hasil tambang tersebut. Namun dalam hal pengambilan zakat darinya, ini yang dilemahkan oleh para ulama. Akan tetapi hadis ini meskipun lemah, namun hadis-hadis yang lain, bahkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan adanya zakat. Adanya zakat pada hasil tambang tersebut. Yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hendaknya kalian menginfakkan apa yang telah kalian usahakan dan termasuk yang kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi. Dari dalam bumi. disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, qauluhu ta'ala wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari dalam bumi, yakni nabat wal ma'adin war rikaza wa hadhihi abwab thalathah tadammanatha hadhihi al-ayah. Yang dimaksud dari firman Allah ini, wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, mencakup tumbuh-tumbuhan, hasil tambang, demikian pula barang-barang terpendam milik kaum jahiliyah, ar-rijal. Ketiga jenis ini semuanya terkandung di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari hasil tambang pun ya terdapat zakat padanya. Namun terjadi khilaf di kalangan para ulama, hasil tambang yang mana yang ada zakatnya. Ada sebagian para ulama mengkhususkan, yaitu madhab al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa hasil tambang yang ada zakatnya khusus emas dan perak. Khusus emas dan perak. Adapun madhab al-Hanabilah mengatakan bahwa tidak terkhusus emas dan perak. Hasil tambang apa saja yang bersifat umum yang dikeluarkan dari dalam bumi tidak terkhusus emas dan perak, namun juga mencakup hasil tambang yang lainnya. Ya, apakah itu besi, apakah itu nikel, tembaga, minyak, itu semua termasuk dalam al-ma'adin, lafaz al-ma'adin secara umum. Dan ini pendapat yang sahih bahwa zakat tersebut tidak terkhusus pada emas dan perak saja, namun apa saja yang termasuk dalam jenis ma'adin, dari jenis hasil tambang, maka dikeluarkan padanya zakat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, selesai pembahasan kita dari hadis-hadis yang kaitannya dengan masalah zakat. Karena berikutnya kita masuk pada pembahasan tentang zakat al-fitr atau sadaqatul fitr. Nah, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Apa sahaja menanya apakah ada nisabnya dari zakat ar-rijal? Ada enggak nisabnya? Ngantuk yang nanya ini, mungkin ngantuk tadi. Hah? Ada nisabnya enggak? Tidak ada nisab. Nah, mungkin ada yang temukan barang peninggalan Majapahit. Atau kerajaan apa? Kalimantan, kerajaan apa? Kutai, ya. Itu Muslim. Nasara. Kutai Kartanegara itu Hindu. Ya, mungkin ada yang menemukan satu peti peninggalan rajanya misalnya, dikeluarkan 1/5. Ya. Apa hukum wanita melahirkan melalui sesar atau operasi karena dokter telah memvonis tidak bisa melahirkan normal? Ya tidak mengapa. Kalau bisa normal ya, cara yang lain, yaitu dengan cara sesar. Puan Ustaz, apa mauqif tentang Ustaz Mustafa Al-Buthani? Atas jawaban jazakumullah khairan. Saya belum banyak tahu tentang sikap-sikap dari Mustafa Al-Buthani. Akan tetapi para asatidah, ya, Ustaz Muhammad jauh lebih mengerti tentang kondisinya. Intinya bahwa dia banyak menyebarkan fitnah di sana dan membuat perpecahan di kalangan ikhwah salafiyin, khususnya daerah Tegal dan sekitarnya. Naam. Namun cukup bagi kita ma'asyarul ikhwah bahwa Mustafa Buthani ini ambil jalan sendiri. Tidak ada satupun yang bersamanya. Dan tidak ada ulama yang menjadi rujukannya. Mikir sendiri, ngambil kesimpulan sendiri. Ya. Keluar sendiri, bikin perkumpulan sendiri. Siapa yang bisa dikumpulkan, direkrut, direkrut sama dia. Nah. Ya, dan para asatidz di sana jauh lebih mengerti. Ustaz Muhammad Sayyid Hafizahullah bertanya kepadanya. Namun cukup seorang tidak memiliki marja'iyah, tidak berjalan dengan para asatidz secara umum, tidak punya rujukan pada ulama, ya, tidak meminta pendapat pada ulama dalam sikap-sikapnya, ini sudah jadi tanda tanya besar. Inna ma ya'kulu dhi'bu min al-ghanami khafiyah. Ya, yang akan dimakan serigala itu kalau kambing itu nyeleneh sendiri, berpisah dari teman-temannya, itu mudah dimakan serigala. Jika seorang mempunyai sebidang tanah, kemudian dia berniat untuk menjualnya, nilainya memenuhi nisab, namun setelah setahun tanah tersebut belum laku, telah sempurna haul, lalu apa yang harus dia perbuat? Dalam keadaan dia tidak mampu membayar zakat tanah itu dari hartanya yang lain, jual. Dijual. Nah, yang jelas apabila tanah tersebut sudah berstatus sebagai urur tijarah, nah, maka dia harus mengeluarkan zakat. Ya, harus mengeluarkan zakat. Tapi selama itu hanya sekedar niat, niat, niat, namun belum dipakarkan, sekedar niat misalnya, artinya sesuatu keinginan yang belum dikuatkan dan dia belum menetapkannya, maka belum, selama itu masih sekedar keinginan. Tapi begitu dia sudah menetapkan ini dijual, dan biasanya ada tanda-tandanya, kasih palang gitu, tanah dijual, ya, atau dia memasarkan dalam bentuk yang lain, maka itu termasuk urudu tijarah. Lalu ketika setahun lamanya, selama setahun belum juga ada yang membelinya, padahal statusnya sudah menjadi barang dagangan, maka dia harus mengeluarkan zakat. Dia harus mengeluarkan zakat. Nah, Mungkin kemahalan kali itu harga tanahnya. Tidak wajar ngasih harga yang menyebabkan seorang enggak ada yang membeli. Walhasil dia terkena kewajiban zakat. Entah bagaimana caranya dia berusaha untuk mengeluarkan zakat, apakah dengan harta yang dia miliki. Naam. Ya, kalau dia tidak mampu, ya jangan dia jadikan barang itu sebagai barang dagangan. Kalau dia tidak mampu membayar zakatnya dari uang yang dia miliki. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.